Di antaranya adalah penasiran dari Mujahid bin Jabr. Beliau mengatakan maknahu huwa qaul rajul hadza mani waristuhu min abai. Penafsiran dari Jabir dan dari Mujahid, maka beliau mengatakan maknanya yaitu mereka telah mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Maknanya adalah perkataan seseorang, ini hartaku yang aku mewarisi dari bapakku. Jadi perkataan ini hartaku yang aku mewarisi dari bapakku ini termasuk kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah. Apabila perkataan ini melupakan kalau itu adalah nikmat dari Allah, hanya menyandarkan kepada sebab. Ini termasuk mengingkari nikmat Allah. Yang semestinya menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebabnya adalah karena warisan. Tapi dia bisa mewarisi harta orang tua pun karena takdir Allah. Kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Dia bisa mewarisi harta orang tuanya, baik kehendak kauni maupun kehendak syar'i. Secara syariat dia berhak mewarisi. Maka semestinya disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seorang mengatakan hadza mali waristuhu min abai, apabila ini melupakan Allah, ini termasuk mengingkari nikmat Allah. Yang kedua adalah perkataan Aun bin Abdillah, bahwasanya makna ayat ini ya'rifuna nikmatallah summa yungkirunaha. Kata Aun bin Abdillah, yakulun laula fulan lam yakun kaza. Termasuk makna ayat mereka telah mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya adalah seperti ucapan mereka, andai kata tidak ada fulan, tidak akan terjadi seperti ini. Sedangkan terjadinya apa yang di muka bumi ini, itu atas kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Ketika orang mengatakan kalau tidak ada fulan, tidak akan terjadi begini, ini termasuk mengingkari nikmat Allah. Ini. Maka hendaknya apa? Hendaknya tetap menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadi setelah kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Maka bagi orang yang bertauhid, maka hendaknya semua nikmat disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca kisahnya Nabi Sulaiman. bagaimana beliau menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau minta untuk didatangkan singgasananya Ratu Saba dari Yaman ke Palestina. Saya bacakan dalam surah Naml. Ayat yang ke 38 sampai 40. Ini contoh muwahhid dalam menyandarkan nikmat kepada Allah. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsiha qabla ay ya'tuni muslimin. Berkata Sulaiman, wahai para pembesar, itu anak buahnya Sulaiman, wahai para pembesar, ayyukum ya'tini bi'arsiha, siapa dari kalian yang bisa mendatangkan kepadaku singgasananya Ratu Saba. Qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri. Qala ifrit minal jin ana atika bihi qabla an takuma min maqam wa inni alaihi laqawiyyun amin. Maka berkatalah ifrit dari kalangan jin, ana atika bih, saya akan mendatangkan singgasanya kepadamu. Kapan itu? Qabla an takuma mim maqamik, sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Cepat sekali ya. Singgasanya dari Yaman dibawa ke mana? Palestina. Secepat apa? Sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Kata ifrit, wa inni alaihi laqawiyyun amin, sungguh aku dalam hal ini kuat dan dapat dipercaya. Ini kata ifrit. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Orang yang memiliki ilmu dari kitab, nah ini berkata. Jadi orang yang di sisinya ada ilmu dari kitab berkata. Sebagian tafsir yang mengatakan itu malaikat. Nah. Al-Muhim, ada yang memiliki ilmu di sisi Sulaiman mengatakan, ana atika bi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku akan mendatangkan singgasananya kepadamu sebelum kedipan matamu. Cepat mana berarti? Cepat mana? Kedipan mata, sebelum berkedip sudah datang singgah sasannya. Ini kalau bahasa kita mungkin hebat gitu ya. Ifrit sudah hebat kan bahasa kita ini ya. Sehingga sana dari Yaman sampai Palestina cuma sebelum bangkit dari tempat tidur, apa tempat duduk. Tambah lagi yang satunya, saya akan mendatangkan sebelum kejapan matamu. Nah, sekarang gimana sikapnya Sulaiman? Nah, ini sekarang ini. Nabi Sulaiman coba. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Setelah Sulaiman melihat singgasananya berada di sisinya, betul terjadi singgasana anak raja apa ratu Saba yang dikenal dengan nama Balqis, walau alam bisawab nama Balqis itu, atau ratu Saba. Betul di depan Nabi Sulaiman singgasananya terwujud. Apakah Sulaiman, kalau tidak ada kamu tidak terjadi seperti ini, seperti itu perkataan Nabi Sulaiman? Nah, ini kita lihat coba. Apakah Allah langsung mengatakan laula anta? Nah, gitu. Nah, ini Sulaiman. Qala hadza min fadli rabbi. Liyabluwani aaskuru am akfur. Ini. Lalu setelah Nabi Sulaiman melihat singgasana di depannya, di sisinya, apa kata Sulaiman? Hada min fadli Rabbi, ini karunia Rabbku. Langsung disandarkan kepada Allah. Ini orang yang bertauhid. Walaupun dengan sebab datangnya singgasana ratu Saba itu dengan sebab. Sebab siapa? Orang yang memiliki ilmu. Yang mendatangkan singgasana Ratu Saba di depan Nabi Sulaiman sekejap mata. Tapi Nabi Sulaiman mengetahui itu nikmat dari Allah. Maka Nabi Sulaiman kan qala hadza fadlu rabbi. Inilah fadilah Rabbku. Ini orang bertauhid misalnya seperti itu. Ketika mendapatkan nikmat walaupun dengan sebab. Dengan sebab hamba Allah. Sebagaimana singgasana Ratu Saba di hadapan Nabi Sulaiman dengan sebab hamba Allah tadi. Tapi tetap menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aaskuru am akfur. Inilah fadilah dari Rabbku, keutamaan dari Rabbku untuk mengujiku. Apakah saya bersyukur atau saya kufur? Termasuk bentuk syukur nikmat adalah menyandarkan kepada Allah. Nih, hadza fadlullah. Hada nikmat, hadi nikmatullah. Itu termasuk syukur. Seperti kemarin contohnya gimana? Hah? Adu banteng, ya kan? Ya. Sudah tinggal sedetik aja. Nah. Apa yang diucapkan? Apa yang diucapkan mestinya? Hada fadlullah, ini karunia Allah, saya selamat. Nah, mestinya begitu, bukan? Kalau bukan kamu supirnya, mati aku. Nah, ini kufur nikmat. Ini hati-hati. Banyak ya orang mengatakan semacam itu ya. Ya, nah, ini contoh Nabi Sulaiman. Langsung, walaupun di depan Nabi Sulaiman, sebabnya jelas. Ada orang katakan, saya bisa mendatangkan singgasananya sebelum kamu berkedip. Atau sekejap mata istilah kita. Setelah betul di depannya, Nabi Sulaiman ingat itu nikmat dari Allah. Qala hadza fadlu rabbi. Dan Nabi Sulaiman juga ingat, inilah ujian. Ini penting ya. liyabluwani aaskuru am akfur, untuk menguji aku apakah aku syukur atau kufur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya itu syukur untuk dirinya, manfaatnya untuk dirinya. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Rabbku itu ghaniyyun karim. Nah, ini contoh. Contoh seorang yang bertauhid, hamba Allah yang bertauhid, ketika mendapatkan nikmat Allah, walaupun dengan sebab hamba Allah, maka menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata sekarang ini mau nyebutkan sebabnya, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Tapi apa? Walaulallah summa anta umpamanya. Boleh. Kalau enggak ada Allah, kemudian sebab kamu. Seperti tadi umpamanya, ya. Adu banteng kan? Naam. Ya, selamat. Kalau bukan Allah yang menyelamatkan, kemudian sebab kamu bisa membelokkan kesanan. Nah, boleh. Tapi tetap sandarkannya kepada Allah. Allah menjadikan itu hanya sebab saja kepadamu. Nanti insya Allah bab yang berikutnya akan lebih jelas masalah itu insya Allah. Al-muhim ini ya ikhwan, maka dikatakan mengingkari nikmat ketika menyandarkan kepada selain Allah nikmat itu, yang semestinya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini, kisah Nabi Sulaiman, sehingga sana Ratu Saba sekejap mata bisa di hadapan Sulaiman, itu adalah kehendak Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang mengendaki, Allah yang menakdirkan. Maka sandarkan kepada Allah. Adapun hamba tadi, hamba Allah yang memiliki ilmu bisa mendatang itu, itu adalah kehendak Allah. Allah yang menjadikan dia memiliki kemampuan seperti itu. Maka hendaknya tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Sulaiman mengatakan, qala hadza fadlu rabbi, ini adalah karunia Rabbku. Ini ya ikhwan. Insya Allah pada malam ini kita akan membaca apa yang disebutkan oleh Asy'ah Abdurrahman Alisa dalam kitabnya Fathul Majid. Bisa dipahami ini ya, tentang masalah syukur dan kufur. Bisa dipahami ini? Bisa ya? Naam. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, dzakara al-musannif rahimahullah ta'ala ma dzakara ba'dul ulama fi ma'naha. Musannif rahimahullah menyebutkan apa yang disebutkan oleh sebagian ulama pada makna ayat tersebut. Itu tadi riwayat dari Mujahid, riwayat dari Aun bin Abdullah dan yang lainnya, yang insya Allah nanti kita sebutkan. Qala Ibnu Jarir, fa inna ahlat ta'wil ikhtalafu fil makna bin ni'mah. Berkata Ibnu Jarir, Abu Ja'far At-Tabari mengatakan bahwasanya ahlu ta'wil, kalau istilah ta'wil kalau disebutkan oleh Ibnu Jarir adalah tafsir, mananya tafsir. Ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna nikmat, yaitu ya'rifuna nikmatallah. Ahli tafsir berbeda pendapat, maksudnya berbeda lafadznya. Wa dzakara an Sufyan an Sudi ya'rifuna nikmatallah summa yungkirunaha qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah menyebutkan dari Sufyan dari Sudi makna ya'rifuna nikmatallah summa yungkirunaha, mereka telah mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Qala, berkata Sudi, Muhammad SAW. Yang dimaksud nikmat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat diutusnya Rasul. Itu nikmat. 6. Wa qala akharun, berkata yang lain, bal makna dzalik, bahkan makna ayat ini, makna yang makna itu adalah annahum ya'rifuna anna ma addadallahu ta'ala dzikrahu fi hadhihi surah minan ni'am min indillah, bahwasanya mereka mengetahui bahwasanya apa yang Allah sebutkan dalam surat ini berupa nikmat-nikmat itu, ini datang dari sisi Allah. Jadi secara umum ini makna pendapat yang kedua. Jadi yang sebut nikmat adalah umum. Dan di dalam surah An-Nahl ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat-Nya. Dari nikmat diutusnya Rasul, nikmat diturunkannya kitab, ini nikmat. Dan juga nikmat-nikmat duniawi. Maka surah An-Nahl dikenal dengan surah nikmah. Surah An-Nahl dikenal juga dengan surah An-Nikmah, karena di situ menjelaskan tentang, menyebutkan tentang nikmat-nikmat Allah. Nikmat yang di daratan, hewan ternak yang bisa untuk mengangkut barang, kendaraan, lebah, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan juga nikmat lautan dengan berbagai macam isinya. Dan juga nikmat air laut bisa untuk jalan kapal, disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nahl. Berbagai macam nikmat, yaitu nikmat ukhrawi dan nikmat duniawi. Semuanya lah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annallahu wal mun'im 'alaihim bidzalik. Dan sesungguhnya Allah lah yang beri nikmat kepada mereka dengan itu semua. Walakinnahum yungkiruna dzalik, akan tapi mereka mengingkari nikmat Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menyandarkan kepada selain Allah. Dengan cara menyandarkan kepada sebab. Ini. Kadang-kadang terjadi ya. Dalam musibah kebakaran umpamanya contoh, ada satu rumah yang enggak terbakar umpamanya, lalu diteliti-teliti ternyata digantung sesuatu. Gimana manusia mengatakannya? Rumah itu enggak terbakar karena ada gantungannya. Ada enggak seperti itu kadang-kadang? Ada kan? Nah, kufur nikmat. Mestinya alhamdulillah min kenikmat Allah rumah ini enggak terbakar. ada gempa, ada satu rumah tidak roboh, tengah-tengahnya roboh semua. Sering terjadi gitu ya. Wow, oh ada gantungannya. Lalu menandarkan kepada gantungan itu, mengingkari nikmat Allah. Sedangkan tidak robohnya itu nikmat Allah. Tapi sebagian hamba Allah lupa kalau itu adalah nikmat dari Allah, tidak robohnya rumah itu. Dan kisah-kisah yang lain yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka bab ini bab yang penting. Bahkan bagi kadang-kadang bagi orang yang telah belajar tauhid, yang telah mengenal tauhid, mengenal sunnah, kadang-kadang terucap kata-kata yang itu kadang-kadang menyandarkan nikmat kepada sebab, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja an Mujahid. Belum selesai tadi ya. Walakinnahum, afan, lanjutkan tadi, masih yang tadi. Walakinnahum yungkiruna dzalik wa yas'umuna annahum warisuhu min abaihim. Kemudian mereka mengingkari nikmat itu, lalu menyangka bahwasanya mereka itu mendapat nikmat kalah mewarisi dari bapak-bapak mereka. Nah ini. Dan itu bagian orang terbiasa semacam itu. Ketika menyandarkan nikmat kepada warisan. Kalau sekedar pengkhobaran saja, kalau harta yang dia miliki adalah warisan dari orang tua, mengkhobarkan saja tidak jadi masalah. Tapi kalau sampai mengucapkan itu, melupakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dengan sebab warisan. Ini masalah. Yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Wa akhraja an Mujahid ya'rifuna nikmat Allah summa yunkirunaha qal hiyal masakin wal an'am wa ma yurzakuna minha wa sarabil minal hadid wasiyab ta'rifu hadha kuffaru Quraisy summa tungkiruhu bi antakula hadha kana li abaina warasuna iyyahu. Ini telah mengeluarkan dari Mujahid ketika beliau menafsirkan ayat ya'rifuna nimatallah summa yungkirunaha, mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Berkata Mujahid, yaitu tempat-tempat tinggal ini, hewan-hewan ternak ini yang mereka diberi rezeki dengan itu semua, atau pakaian-pakaian dari besi dan yang lainnya, orang-orang kafir Quraisy mengetahui itu semua kemudian mengingkarinya karena mengatakan ini adalah milik bapak-bapak kami yang mereka mewarisi kepada kami. Nah, kata semacam itu termasuk kata mengingkari nikmat Allah. Karena apa? Karena tidak menyandarkan kepada Allah. Mestinya kan hada fadlullah, hada rizqullah, hada nikmatullah, atau hadihi nikmatullah. Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah yang saya bisa mewarisi dari orang tua saya. Mestinya begitu. Tetap menyandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akhar, wa qala akharun makna dzalika annal kuffara Idza qila lahum mar razaqakum, nah ini, aqarru bi annallahu wallazi razaqahum summa yunkiruna dzalika biqalihim ruzikna dzalika bisafaati alihatina. Nah ini yang lain menafsirkan bahwasanya makna ayat ini yaitu bahwasanya orang kafir dulu jahiliyah abis tanya mereka siapa yang memberi rezeki pada kalian, mereka mengakui bahwasanya Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka, tapi kemudian mereka mengingkarinya dengan mengatakan kami diberi rezeki ini sebab syafaat sesembahan kami. Ini sebagaimana penafsiran yang diriwayatkan dari Ibnu Qutaibah. Qala Ibnu Qutaibah yaquluna hadza bi syafaati alihatina, termasuk mengingkari nikmat Allah adalah mereka mengatakan ini itu harta ini rezeki ini adalah sebab syafaat sesembahan kami, berhala-berhala kami, sebab ada berhala maka kami lancar rezekinya. Wah ini, karena berhala itulah yang memberi syafaat si Allah. Nah ini termasuk mengkufuri nikmat. Sejak ada kuburan ini berkah sawah di sini. Umpamanya. Adalah sebagian manusia seperti itu. Tanah-tanah ini subur semua. Apa? Ada kuburan fulan. Ada enggak juga? Tokonya laris. Sebab apa? Rutin datang ke Gunung Fulan. Ini menyandarkan kepada Allah. Kadang-kadang menyandarkan kepada gunung, sering semedi di Gunung Fulan. Kadang-kadang karena sering ziarah ke kuburan Fulan. Sehingga rezekinya itu disandarkan kepadanya. Dengan syafaatnya Fulan. Atau dengan berkahnya Fulan. Ini termasuk mengingkari nikmat Allah. Apabila ini sekarang dibedakan. Kalau hanya menjadikan sebab saja, ini termasuk dalam bab menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Ini syirik ashor. Apabila meyakini sesuatu itu semua, ya, itu yang mendatangkan rizki, ini syirik akbar. Kadang-kadang Allah memberi nikmat kepada hambanya, rumahnya tidak roboh ketika ada gempa, rumahnya tidak terbakar ketika ada kebakaran, rumahnya tidak hancur ketika ada banjir. Allah selamatkan, itu nikmat dari Allah, tapi menyandarkannya kepada selain Allah. Ali menyalakan, oh ini mungkin karena berkahnya saya sering datang ke tempat Fulan. Oh sebabnya karena saya gantung tulisan ini di rumah. Berbagai macam melupakan Allah Subhanahu wa taala al-mun'im yang memberi nikmat, dilupakan. Ini yang dimaksud ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka telah mengetahui nikmat Allah. Kalau ditanya siapa yang beri rezeki? Allah. Tapi ketika menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak yang ada di tengah-tengah masyarakat yang masih terucap semacam itu. Walaupun hanya dengan lisannya, tapi ada melupakan, sisi melupakan Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat. Mobilnya selamat kecelakaan langsung, oh ada gantungannya. Mobilnya selamat dari kecelakaan, oh baru dimandikan pakai bunga umpamanya. Banyak ada tabakan beruntun, dia selamat umpamanya. Oh ada gantungan tasbihnya umpamanya. Ada atau gantungan kalimah ini. Enggak langsung ingat bahwasanya Allah yang menyelamatkan mobilnya. Allah yang menyelamatkan kecelakaan. Tidak. Semestinya langsung. Hadza fadlullah. Semestinya. Tapi inilah pentingnya tauhid ya ikhwan. Pentingnya tauhid. Yang semestinya adalah sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebabkan karena lemahnya tauhid, kurangnya mempelajari tauhid, banyak manusia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala akan tapi menyandarkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang itu yang dikatakan dalam ayat ini adalah kemudian mengingkari nikmat Allah. Yang semestinya adalah sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Allah berikan nikmat, dimudahkan datangnya singgasana Ratu Saba di depan Nabi Sulaiman dengan secepat kedipan mata, Nabi Sulaiman langsung menyerahkan kepada Allah, hadza fadlu rabbi, inilah karunia dari Rabbku, inilah nikmat dari Rabbku. Walaupun dengan sebab tadi, sebab di antara pembesar Nabi Sulaiman yang bisa mendatangkan sekejap mata, tapi Nabi Sulaiman mengetahui bahwa itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan lewat hambanya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertauhid, yang mengetahui nikmat Allah dan menyadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bersyukur pada Allah, Allah akan memberi menambah nikmatnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.